بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد في أنتارا نعمة yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmatul ilm, ya. Nikmat al-ilm dan beramal dengan ilmu. Dan beramal dengan apa? Dengan ilmu. Ini konsekuensinya. Yang pertama kali yang wajib adalah belajar. Kemudian setelah belajar kita beramal atas apa yang kita pelajari. Kemudian yang ketiga baru menyampaikan. Selebihnya dibutuhkan kesabaran yang ekstra di dalam menghadapi berbagai macam kondisi yang ada. Baik itu di dalam talabul ilm, dalam belajar, ataupun beramal dengan ilmu yang telah kita pelajari. Serta dalam medan dakwah di lingkungan kita, ataupun di luar daripada lingkungan kita, maka ini semua butuh yang namanya as-sabr. Kemudian di antara bagian atau bentuk daripada beramal dengan ilmu yang telah kita pelajari adalah menerapkan apa yang sudah kita ketahui tentang at-tawadhu, ketawaduan atau rendah diri, rendah hati. Karena banyak di antara kita, terutama talabah, dan juga keumuman manusia, karena syaitan haris, ya, syaitan senantiasa berjaga-jaga semangat untuk menjatuhkan kita dari sisi ini. Terutama para pengemban ilmu, para santri, mereka-mereka yang berkecimpung di dunia ilmu dan pendidikan Islam, ya, merasa dirinya sebagai orang yang mampu, sadar bahwasanya dia adalah orang yang penuh dengan kecerdasan, ilmu dan lain sebagainya. Maka lewat pintu inilah syaitan mudah masuk, ya. Syaitan mudah masuk. Ilmu yang kita ketahui wajib bagi masing-masing kita untuk bersikap tawadhu, merendahkan diri kita. Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang ahlil jannah, ya, mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan, ya, mereka berjalan di muka bumi ini, kata Allah, haunan, ya, pelan-pelan, perlahan, tidak sombong, ya, tidak kaku. Inilah, ya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, ya. Mereka berjalan di muka bumi ini tidak congkak, tidak sombong. Begitu juga Allah memerintahkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, ya, rendahkan dirimu kepada orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Artinya apa? Artinya orang yang punya ilmu yang lebih daripada yang lain ini semestinya semakin merendahkan dirinya di hadapan ibadallah, ya, sebagaimana mereka ibadur rahman, ya, ibadur rahman, hamba-hamba Allah, orang yang bertakwa, orang yang beriman, ya, berjalan tidak sombong. Dia punya ilmu, dia tahu Kemudian dia semakin menundukkan dirinya, tidak merasa ah saya adalah seorang yang punya ilmu lebih daripada yang lain, hafalan saya lebih, saya adalah sebagai motivasi daripada ikhwan-ikhwan yang lain atau saudara saya yang lain. Kenapa saya harus menundukkan diri saya? Saya harus ada di depan. Ya. Nah, ini sombong namanya. Diterapkan dengan perbuatan atau tidak, selama dia punya pemahaman seperti itu, apalagi sampai menyampaikan kepada saudaranya, maka ini adalah kibir. Ya. Ini adalah sebuah sifat kibir. Al-kibru, kata Rasulullah SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ya. Kesombongan itu, dia akan menolak kebenaran. Jadi, bisa Anda lihat ya, bisa antum semua lihat, mereka yang punya sifat ini, sekarang kita lihat berada di atas jalan yang tepat, jalan yang benar, namun ketika dia punya sifat ini, akan rentan untuk menyimpang dari jalan Allah. Mengapa? Karena dia sombong. Ya. Dia tidak menganggap saudaranya yang lain lebih baik daripada dirinya. Ya. Ini subhanallah, banyak di antara kita para talabah, para santri ataupun para mudarrisin bahkan ya, mereka yang diberikan ilmu lebih daripada yang lain, artinya dimudahkan oleh Allah, Allah berikan dia sebagai panutan, sebagai ustadz atau bahkan yang terkena penyakit ini, penyakit sombong ini, tidak mau tawadhu. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an pernah menyatakan, mana qasat sadaqatun min malin, harta itu tidak akan berkurang karena sedekah. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan, dan tidaklah seorang hamba memaafkan saudaranya kecuali Allah Azza wa Jal akan memberikan kepadanya kemuliaan. Ya. Kemudian ma tawadha'a ahadun lillah illa rahullah. Tidaklah seorang hamba bersikap tawadhu karena Allah Azza wa Jal kecuali di situ Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya setinggi-tingginya di hadapan Allah. Semakin banyak ilmu yang ia miliki, semakin tawadhu dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan merasa congkak, bukan merasa sombong. Ya. Bukan merasa saya dan saya. Naam. Yang seperti ini adalah akhlak yang tercela. Ya. Menafikan kemuliaan akhlak seseorang. Maka usi nafsi wa iyyakum, kami mewasiatkan kepada diri kami, kepada antum para talabah dan keumuman ahlus sunnah dan kaum muslimin, untuk berpeganglah dengan ketawadhuan ini. Buanglah jauh-jauh sifat iblis, yaitu sifat apa? Sombong. Ya. Di antara yang diriwayatkan, ya, bisa jadi ibrah, ya, bisa kita jadikan pelajaran. Satu ketika Abul Abbas Al-Muadzin, ya, pernah menceritakan rahimahullah tentang seorang muhaddits, ya, seorang imam yang bernama Harun bin Abdullah bin Marwan. Satu ketika dia menceritakan tentang kejelekan yang ada pada dirinya. Dia tahu saya ini telah berbuat sebuah kejelekan. Dia ceritakan sehingga yang lain mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Kata beliau, ja'ani Ahmad ibn Hanbal, datang kepada saya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, seorang imam azim. Ya. Siapa yang tidak kenal Ahmad bin Hanbal? Imamul Mubajjal. Ya. Kata beliau, ja'ani Ahmad bin Hanbal bil-lail, di satu malam. Bukan di pagi hari, di malam hari. Di malam hari. Kemudian daqqa alayya al-bab. Imam Ahmad ketok tok tok tok. Maka beliau pun menyatakan, man hadza, siapa ini? Maka kata Imam Ahmad, Ahmad bin Hanbal. Ya. Kaget seorang Harun bin Abdullah tadi. Imam Ahmad bergegas dia. Qala fa masani wa massaituhu. Aku mengucapkan selamat, yaitu selamat sore, yaitu masakallah bil khair, masakallah bin nur, doa ya yang disampaikan. Yang kemudian kata Harun bin Abdullah, apakah ada hajah sehingga datang malam-malam ini, waktunya orang tidur? Kata Imam Ahmad, syaghalta al-yum qalbi. Hari ini syughilta al-yum qalbi. Hari ini engkau telah membuat diriku sibuk gundah gulana, kepikiran yang luar biasa. Bimadza ya Imam? Kenapa sebabnya wahai Imam? Kata Harun bin Abdullah. Maka kata Imam Ahmad, jiztu alaika al-yawm, aku mendapati dirimu, wa kunta jalis tuhadditsin nas, engkau duduk dalam keadaan menyampaikan hadis kepada manusia. Imam ya, dia wazifahnya muhaddis, menyampaikan hadis, menyampaikan ilmu, mengajari manusia. Tuhadditsin nas wa anta fi dhil, dan engkau berada di bawah naungan, atau fil fai, dinaungi sesuatu. Wan nas, dan manusia ya, dan manusia, ala syams, bi aidihim aqlam wa dafatir, di tangan mereka pena dan buku-buku mereka. Ada pena, pulpen, dan buku-buku mereka di bawah terik matahari. Kata Imam Ahmad, ini yang menyebabkan beliau gundah gulana. Sampai beliau mendatangi Harun bin Abdullah di suatu malam, di malam hari. La taf'al marratan ukhra, jangan pernah engkau mengulanginya di waktu yang lain. Fak'ud ma'an nas, maka jika engkau ingin menyampaikan ilmu, duduklah bersama manusia, kata Harun bin Abdullah. Maka dari kisah ini setidaknya dua atau tiga faedah yang kita ambil. Yang pertama, ketawadhuan seorang Harun bin Abdullah. Tidak malu dia menyampaikan ini aib pada dirinya. Ya. Ini aib pada dirinya. Beliau tidak malu dan disampaikan sehingga yang lain mengambil pelajaran bahwasanya saya ini salah, jangan ditiru. Itu tujuan beliau menyampaikan kisah ini. Padahal tidak ada yang tahu antara Imam Ahmad dengan Harun bin Abdullah. Apa faedahnya dia menyampaikan? Tidak ada. Illa apa? Ibrah. Mengambil pelajaran. Ya, mengambil pelajaran. Beliau tidak malu untuk mengakui dirinya salah. Saya salah. Gentle. Ya. Di antara kesalahan saya ini, jangan Anda ulangi, jangan Anda ikuti. Yang kedua, ya, demikian Al-Imam Ahmad di dalam menyampaikan nasihat sirran dalam keadaan pelan-pelan, perlahan, bersembunyi-sembunyi sehingga beliau datang di malam hari. Tidak ingin diketahui orang bahwasanya dia adalah seorang nasih, orang yang menasehati. Ya, tidak. Sehingga beliau hampir-hampir tidak ingin diketahui oleh siapapun. Datang di malam hari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Tidak ada orang yang ngelihat. Ya. Atau mungkin yang ketiga, ya, faedah yang mungkin bisa kita ambil, seharusnya bagi seorang talib ilm, penuntut ilmu, lapang dada di dalam menerima al-haq dan kebenaran. kebenaran al-haq, ya, lapang dada, sebagaimana Harun bin Abdullah sebagai yang dinasehati, begitu juga kejujuran al-imam Ahmad di dalam menyampaikan nasihat, begitu juga sifat tawadhu yang ada pada mereka, tidak ingin diketahui oleh manusia, dan tidak malunya al-imam Harun bin Abdullah rahimahullah. Maka ini pelajaran bagi kita, ya, bagi para talabatul ilm, bagi mudarrisin, bagi al-asatidah, mereka yang diberikan kelebihan oleh Allah dengan lisannya, diberikan kelebihan oleh Allah dari sisi hafalannya, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemampuan cepatnya dia bisa menangkap dan bisa memahami apa yang dia telah pelajari, ya. Bukan merasa dirinya sombong, saya adalah seorang motivator, saya adalah seorang ini itu, saya ini begini begitu, ya. Abadan, ya. Bukan ini akhlak yang diajarkan Islam. Tanabbahu, ya. Hendaklah kita sadar kadar diri kita, manusia ini la syai, ya. Manusia tidak ada sesuatu, manusia ini diciptakan oleh Allah min nutfatin amsyajin, dari nutfah, dari cairan yang tidak bisa apa-apa, cairan tidak difungsikan apa-apa, kemudian Allah ciptakan dari cairan tersebut ciptaan manusia, ya. Diciptakan seorang manusia yang tadinya dari cairan berubah menjadi segumpal darah, berubah lagi menjadi segumpal daging, kemudian tumbuh di perut ibunya, khalqan, seorang makhluk, ditiupkan ruh padanya, kemudian proses berjalan, dia lahir di dunia, ya. Lahir di dunia demikian terus berjalan ila an yamuru bil qabr, sampai dia akan melewati alam kubur, kemudian setelah itu dia akan didatangi oleh malaikat, ditanya, ya. Dan pada akhirnya tujuan akhirnya imma ilal jannah wa imma ilal nar. Artinya manusia tahtal amr, di bawah perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Di bawah perintah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada hina manusia ini aslinya. Mengapa kita sombong, ya? Mengapa kita sombong? Maka ini, ya, pengingat bagi kita para talabah dan juga semuanya, ya, yang hadir di sini dan mungkin yang mendengarkan kajian ini, ya, untuk senantiasa bersikap tawadhu di dalam setiap perkara mereka, ya. Jangan pernah merasa di atas yang lain, ya. Begitu juga yang kedua, jangan pernah su'dzon kepada saudara kita, ya. Ini penting, ya. Ini penting. Karena banyak di antara talabah yang cepat sekali di dalam menyimpulkan. Cepat di dalam menyimpulkan. Nah, ini, ya, yang perlu kita rem. Jangan kita anggap semua orang ini nganggap diri kita ini apa. Enggak, carilah uzur bagi saudaramu. Ya, mungkin begini, mungkin begitu. Sedikit saja ada hal yang mungkin, oh, jangan-jangan fulan ini membicarakan saya, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Hindari dhon, ya, hindari dhon. Rasulullah SAW menyatakan wa iyyakum wadhon, berhati-hatilah kalian dengan prasangka, ya. Hati-hatilah kalian dengan prasangka. Fa inna dhon akdzabul hadis, karena dhon itu adalah ucapan yang paling dusta. Hati-hati dari prasangka. Jangan pernah kita buruk sangka kepada orang lain, dan husnudzonlah kepada saudara kita, ya. Ala kulli hal, insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita, pembacaan terhadap kitab Al-Adabul Mufrad. Qala al-musannifu rahimahullah babu qawlil ma'ruf. Bab selanjutnya adalah bab ucapan yang ma'ruf, ya. Telah lalu pada beberapa hadis sudah kita baca ya, tentang keadaan mereka-mereka yang berbuat kebaikan ya, telah lalu. Bab yang kita ambil yaitu bab inna kulla ma'rufin sadaqah, setiap kebaikan itu adalah sadaqah, ini sifatnya umum. Kemudian pada bab ini dikhususkan pada ucapan ya, qaulul ma'ruf sadaqah, walaupun hakikatnya qaulul ma'ruf di bawah setiap perbuatan yang ma'ruf, karena qaul adalah sebuah ucapan ya, sebuah ucapan yang insyaallah akan dinilai, yang akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana manusia ya, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah setiap orang ketika mengucapkan ucapan itu ada raqib atid yang selalu mengintainya, selalu mencatat setiap apa yang ia ucapkan ya. Qala haddatsana Bishru ibn Muhammad, berkata Imam Al-Bukhari telah berkata kepada kami Bishr bin Muhammad, qala akhbarana Abdullah, qala akhbarana Abdul Jabbar ibn Al-Abbas Al-Hamadani ya, Abdul Jabbar bin Al-Abbas Al-Hamadani Al-Shibami ya, Al-Shibami. Beliau la yaslam min maqal ya, tidak selamat dari ucapan. Artinya di antara para a'immah ada yang berbicara tentang beliau ya, ya sebagaimana keadaan kita semua manusia, ada positifnya, ada negatifnya, ada baiknya, ada buruknya. Hakadzal insan, demikian manusia. Begitu juga beliau, nampak diperbincangkan oleh para a'immah dan sebagian lagi menganggap beliau terpercaya. Ya, oleh karenanya Imam Al-Bukhari memasukkan beliau pada Al-Adab Al-Mufrad. Di samping hadis ini diriwayatkan dari banyak jalan. Ya, diriwayatkan dari banyak jalan. Qala an Adi bin Thabit ya, dari Adi bin Thabit, Adi bin Thabit bin Dinar Al-Ansari. Begitu juga beliau ya, beliau dituduh ya, tertuduh terpengaruh mazhab Imamiyah tasyayyu' Syiah ya, Adi bin Thabit. Qala an Abdullah bin Yazid, dari Abdullah bin Yazid. Ya, telah lalu ya, sering kita bahas, sering kita sampaikan. Kenapa kok masih bocor saja ada perawi yang seperti ini? Ya, sering kita sampaikan ya. Imma lemahnya hadis ini tidak terlalu lemah, atau mungkin dia tidak mendakwahkan terhadap bid'ahnya, atau bid'ahnya tidak terlalu kuat pada dirinya ya. Atau banyak jalan yang meriwayatkan hadis ini dan asalnya pada hadis yang sahih ya. Qala an Abdullah bin Yazid Al-Khatmi, Al-Khatmi ya, Abdullah bin Yazid Al-Khatmi. Beliau Al-Ausi ya. Beliau adalah seorang sahabi, seorang sahabat kecil ya, min sigari sahabah, yang tidak banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqah, setiap hal yang ma'ruf itu sadaqah ya. Adapun pada hadis yang lalu pada bab inna kulla ma'rufin sadaqah, ini hadis Jabir bin Abdullah dari jalan yang lain dengan lafaz yang sama. Kullu ma'rufin sadaqah, setiap hal yang ma'ruf itu sadaqah. Telah lalu ya, telah lalu bahwasanya ma'ruf itu adalah yang diketahui secara akal ya, dan secara syarak ini adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik dan tidak menyelisihi ya. Baik secara urf, secara adat dan secara syarak. Begitu juga mungkar yang menjadi lawannya ma'ruf adalah setiap sesuatu dianggap jelek secara akal dan syarak, atau mungkin secara urf dan syarak. Ini mungkar ya. Maka setiap perkara yang ma'ruf termasuk padanya ucapan, termasuk padanya perbuatan ya, maka itu semua dianggap sodakoh, yaitu bernilai sodakoh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya qala haddatsana Sa'id ibn Sulaiman, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah pada hadis selanjutnya, telah berkata kepada kami Sa'id bin Sulaiman, Sa'id bin Sulaiman bin Kinanah ya, Abu Uthman, Abu Uthman Al-Dhabi Al-Baghdadi ya. Banyak di antara para imah yang memuji beliau, artinya menyebutkan kebaikannya. Namun sekali lagi la yaslam minal kalam, beliau juga tidak selamat dari jarahnya para atau sebagian a'immatul hadis. Ya. Qala haddatsana Mubarak, telah berkata kepada kami Mubarak. Mubarak bin Fudalah. Mubarak di sini adalah Mubarak bin Fudalah bin Abdurrahman bin Kinanah Al-Qurashi ya. Sebut kunyahnya adalah Abu Fudalah. Nah, ini disebut-sebut sebagai mudallis. Ya. Kebanyakan para imah menyebutkan tentang jarahnya beliau itu dicela ya, beliau ini celah mencela di dunia hadis biasa. Artinya ketika para imam menyebutkan fulan tidak terpercaya, fulan kadzab, fulan begini dan begitu, itu semua mereka lakukan dalam rangka menjaga keabsahan dan kemurnian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul-betul berhati-hati mereka, hati-hati. Jangan ambil dari fulan, fulan begini, fulan begitu. Ya, ini biasa. Jangan ada pada benak antum bahwasanya celaan sebagaimana celaan yang ada di zaman sekarang lah ya. Itu semua mereka lakukan. Terkadang orang yang dicela tadi disebutkan bahwasanya fulan lemah ya, ikhtalat, bercampur hadisnya. Terkadang dia adalah seorang alim, seorang ulama ya. Ya. Dia disebutkan, oh, ini kelemahannya. Artinya berat kalau diambil hadisnya karena pada akhir hayatnya dia sering lupa. Ya. Bukan berarti itu merendahkan derajatnya, tidak. Ya. Ala kulli hal. Dunia perhadisan biasa yang seperti ini. Namun beliau Mubarak ibnu Fudalah bin Abdurrahman ketika ditanya tentang beliau dengan semasanya termasuk di antaranya Rabi dan yang lainnya yang ada di zaman beliau, maka kata para imah ya Mubarak ini masih lebih mending daripada yang lain ya, daripada yang lain ya, terkecuali atau terkhusus pada hadis ini yang diriwayatkan pada riwayat-riwayat yang lain ya, dengan jalan yang lain. Qala an Thabitin, yaitu Thabit bin Aslam yang telah lalu Al-Bunani. Qala an Anas, Anas bin Malik seorang sahabiyun jalil. Qala qala kana Nabi SAW idza utiya bi syai'in yaqulu idhhabu bihi ila fulanah fa innaha kanat shadiqata khadijata idhhabu bihi ila baiti fulanah fa innaha kanat tuhibbu khadijah ya. Kata kata Anas radhiyallahu anhu yang maklum masyhur, beliau adalah termasuk khadimnya Nabi SAW yang membantu Nabi di rumahnya, dihadiahkan oleh Ummu Sulaim kepada Rasulullah SAW untuk membantu Nabi. Dengan itu Anas mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Termasuk yang beliau dapat adalah kisah ini. Ya, dahulu Nabi SAW ketika diberikan sesuatu, Nabi menyatakan, nah ini syahidnya, Nabi menyatakan, menunjukkan pada bab ini qaulul ma'ruf, ucapan yang ma'ruf, ya, bagaimana derajatnya dalam Islam. Derajatnya ucapan yang ma'ruf dinilai sodakoh di sisi Allah, sebagaimana hadis yang sudah kita baca barusan, dan juga hadis ini, ya, ini adalah kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam untuk menyatakan ucapan yang baik. Qala, jika Rasulullah diberikan sesuatu, maka Rasul menyatakan, idhabu bihi ila fulanah, pergilah dengan sesuatu ini. Artinya Rasulullah memerintahkan untuk memberikan sesuatu tadi kepada fulanah, ya, seorang wanita yang disebutkan oleh Rasul. Fa innaha kanat shadiqata Khadijah, karena dia adalah temannya Khadijah, yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Idhhabu bihi ila baiti fulanah, pergilah ke rumahnya fulanah, karena sesungguhnya dia adalah seorang yang cinta kepada Khadijah, ya, kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini, ya, sharih, jelas sekali bahwasanya Nabi SAW berucap dengan ucapan yang baik, ya, berucap dengan ucapan yang baik, ya, termasuk diantaranya perintah Rasul untuk memberikan sesuatu kepada fulana. Dan itu sebabnya karena Rasulullah betul-betul mencintai Khadijah, istri beliau, ya, istri beliau Khadijah bintu Khuwailid, ya, bintu Khuwailid Ummul Qasim, ibunya anak Rasulullah yang bernama Al-Qasim, dan semua anak Nabi SAW adalah anak daripada Khadijah, kecuali siapa? Ibrahim. Kecuali yang bernama Ibrahim, ini dilahirkan dari rahim Maria, ya, Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah. Adapun selain Ibrahim, semuanya lahir dari rahim Khadijah, ya. Khadijah adalah seorang yang pertama kali beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi wajar cinta Rasulullah SAW yang luar biasa kepada Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan Rasulullah lebih mencintainya daripada seluruh ummahat al-mu'minin, seluruh istri-istrinya. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha pernah menyatakan, "Ma ghirtu min imra'atin," aku tidak pernah cemburu terhadap seorang wanita. Ya, "Ma ghirtu min Khadijah," melebihi kecemburuanku terhadap Khadijah. Khadijah bintu Khuwailid, ya. Kenapa min kathrati dzikri Nabi sallallahu alaihi wasallam laha? Karena seringnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Khadijah. Jadi ketika disebut Khadijah, Rasulullah langsung memuji. Khadijah dimintakan ampun, Allahumma ghafir laha, dan seterusnya. Pujian yang keluar dari lisan Nabi SAW kepada Khadijah radhiyallahu anha. Satu ketika yang membuat Aisyah radhiyallahu anha ketakutan, sampai beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jal ketika Rasulullah menyebutkan tentang Khadijah, pujian, ya, terus disampaikan. Maka Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, "Laqad awwadakallah min kabiratis sin." Cemburu Khadijah, ya. Allah telah menggantikanmu dari wanita yang tua dengan yang muda, ya, dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ini yang diucapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disampaikan oleh Aisyah Ra'aituhu ghadiba ghadaban syadidan. Maka aku melihat Rasulullah marah murka yang luar biasa yang tidak pernah dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah menyatakan demikian, Rasulullah ketika marah kelihatan. Hatta tidak ngomong kelihatan dari wajahnya. Rasulullah marah, murka. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha berdoa. Berdoa kepada Allah, Allahumma in adhabta ghadaba rasulik, jika engkau buang, engkau hilangkan murkanya Rasulmu dari aku, kata Aisyah, lam a'ud adhkuru habisu, aku tidak akan mengulangi menyebut tentang Khadijah dengan kejelekan, ya, dengan kejelekan. Kemudian dijelaskan, bahkan jika antum mau kembali ke Sahih Bukhari di awal-awal kitab, ya, Bid'ul Wahyu, kitab-kitab awal bagaimana diturunkan wahyu, di situ Aisyah menceritakan bagaimana awal mula wahyu, diceritakan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam awal turunnya wahyu, dan di sana ada andil Khadijah. Jadi di sini Rasulullah menyebutkan bagaimana yang demikian ini disebut oleh Rasulullah SAW, bahasanya beliau menginfakkan hartanya, beliau pertama kali beriman kepadaku, beriman bahasanya Allah menurunkan risalah kepadaku. Dikisahkan bagaimana awal keimanan Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan Rasulullah sendiri ketakutan, ya, dalam hadis Aisyah diceritakan pertama kali Jibril datang, Rasulullah ketakutan. Sekali, dua kali, tiga kali Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa takut ketika Jibril memerintahkan Iqra. Kata Rasulullah, ma ana biqari. Terus sampai tiga kali, kemudian Rasulullah kembali ke rumahnya dan menutupi badannya, ya, sampai hilang rasa takut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bercerita kepada Khadijah, ya, ada apa denganmu, diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kejadian tersebut. Maka kata Khadijah, ma yukhzika Allah abadan. Pertama kali keimanan Khadijah, Allah tidak akan menyia-nyiakanmu. Pertama kali yang beriman adalah Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebutkan oleh Khadijah bahwasanya engkau menyambung silaturahim, engkau membantu orang yang tidak mampu, engkau berada pada pihak yang benar dan seterusnya. Khadijah dengan sabarnya memberikan apa, motivasi kepada Nabi SAW, tidak mungkin Allah menyia-nyiakanmu. Ya, maka Khadijah pula yang membawa kepada anak pamannya, dibawa oleh Khadijah. Bahkan Khadijah mengeluarkan banyak harta, seluruh hartanya bahkan untuk tijarahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menginfakkan banyak daripada hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dibawa ke anak pamannya Waraqah bin Naufal. Ya. Waraqah bin Naufal yang pada saat itu Tanassar, masuk agama Nasara. Sebelumnya berada pada agama Quraisy, ya. Kemudian beliau pergi ke Syam dan bertemu dengan ruhban mereka. Kebetulan Waraqah bin Naufal bisa bahasa Ibrani, ya, bisa bahasa mereka, bahasa yang digunakan untuk Injil. Maka ketika disampaikan demikian, demikian dan demikian, kata Waraqah, hadza namus, ini adalah namus, ini adalah Jibril yang diturunkan oleh Allah kepada Musa alaihi salam. Ya. Maka beliau pun berharap, jika aku masih hidup, aku akan berada di depan untuk membelamu. Jika engkau kelak akan diusir oleh kaummu, aku akan membelamu. Rasulullah pun masih kebingungan. Aisyah, sahabat Khadijah, pertama kali yang beriman atas itu semua. Rasulullah masih kebingungan. Kata Rasulullah, amukhrijiyahum, apakah kaumku akan mengusirku, akan mengeluarkanku dari tempatku? Sedangkan Rasul pada saat itu diketahui orang yang penuh dengan amanah, diikutkan dalam setiap acara-acara kaum Quraisy, orang yang paling dipercaya, orang yang paling baik akhlaknya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Bagaimana kok aku akan diusir? Inilah yang akan terjadi, kata Warokoh. Ya, tidaklah mereka yang diberikan seperti apa yang engkau diberikan. Ya, illa udi, kecuali dia akan diganggu, kecuali dia akan diusir dari tempatnya. Maka aku berharap jika ini datang pada masamu, aku akan menjadi pembelamu. Ya. Syahidnya, barakallahu fikum, Khadijah radhiyallahu anha adalah pendamping setia Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan secara khusus, ya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berita kepada Khadijah dengan apa? Dengan surga, dengan sebuah rumah yang ada di surga kepada Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena keimanannya, karena pengorbanannya terhadap Nabi SAW. Karena sebab itu Rasulullah SAW tidak menikah selama masa pernikahannya dengan seorang Khadijah. Ya, baru setelah Khadijah wafat, Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah dan yang lainnya. Ya, dan yang lainnya daripada istri-istri alaihi salatu wassalam, tentunya dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syahidnya bahwasanya Nabi SAW mengucapkan sesuatu yang baik untuk memberikan hadiah kepada orang-orang yang akrab dan baik dengan istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Ini nampak, ya, nampak bahwasanya Rasulullah sangat-sangat mencintai Khadijah bintu Khuwailid. Ya. Beliau adalah seorang panutan bagi wanita-wanita yang ada, termasuk di zaman sekarang. Ya. Sekaligus di sini peringatan kepada ummahat. Ya. Jangan antunna melihat tentang keadaan Khadijah tahu-tahu min ahlil jannah. Lihatlah apa yang menyebabkan Khadijah sebagai ahlil jannah dan diberikan rumah oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surga. Lihatlah sebabnya. Keimanan, kepercayaannya terhadap Rasulullah SAW, yaitu suaminya. Ya, yaitu suaminya. Khidmahnya beliau terhadap Rasulullah SAW. Pengertian Khadijah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini peringatan dan nasihat kepada para ummahat. Ya, beriman kita kepada Allah dan percaya kita kepada suami kita. Adapun wanita zaman sekarang, maka Rasulullah SAW ketika khutbah, dalam khutbah idnya, setelah menyampaikan kepada kaum muslimin, Rasulullah datang secara khusus kepada para wanita. Ya, kata Rasulullah, tasaddaqna fa inna aktsarakunna min hatabi jahannam. Banyaklah kalian bersedekah karena kebanyakan kalian ini adalah penghuninya neraka. Ya, disebutkan oleh Rasulullah sebabnya mereka kufur terhadap kebaikan yang dimiliki suaminya. Ya. Artinya wanita zaman sekarang, ya, wanita zaman sekarang, satu kesalahan daripada suaminya menghapus 10 kebaikan yang ada padanya. Ya, ini perbedaan antunna dengan seorang Khadijah. Ya. Khadijah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul dan percaya terhadap suaminya. Suaminya adalah orang yang baik. Ya, suaminya adalah orang yang baik. Begitu juga pengertian. Pengertian terhadap suaminya. Bagaimana ketika diturunkan wahyu demikian Rasulullah genting takut. Bukan ditakut-takuti oleh Khadijah. Dibiarkan, diberikan selimut. Ya, sampai turun wahyu setelahnya, ya ayyuhal mudatsir qum fa'andzir. Dibiarkan, setelah itu baru ditanya oleh Khadijah. Ketika rasa takutnya sudah hilang, baru ditanya. Betul-betul pengertian. Ini yang menyebabkan marahnya Rasulullah kepada Aisyah ketika Khadijah diutik-utik, ketika Khadijah dipertanyakan. Ya. Inilah yang menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala kirim salam kepada Khadijah. Diberitakan bahwasannya dia disiapkan rumah di surga. Nah, ini yang perlu antuna tiru. Ya. Jangan lihat Khadijah ahlil jannah. Ya. Jangan dilihat itunya. Ini pasti sudah para sahabat keumumannya mereka ahli jannah. Tapi lihatlah bagaimana sifat dan sikap seorang Khadijah. Begitu juga sahabiat yang lain, Aisyah radhiyallahu anha dan juga Ummul Mukminin yang lain. Ya. Lihatlah kebaikan mereka sehingga apa? Sehingga jadi contoh bagi kita, mereka adalah min ahli al-jannah. Sehingga dengan itu harapannya antunna termasuk apa yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis, ya. Bahwasanya idza shallatil mar'a khamsaha, seorang wanita salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, puasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya, ya, qila laha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannah, masuklah engkau di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tipe-tipenya Khadijah seperti ini yang bisa kita contoh. Ala kulli hal, sudah masuk azan belum? Berapa menit lagi? 19:09. Tayyib. Ala kulli hal, inilah yang menyebabkan Khadijah dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu juga dalam hadis ini, ya, terdapat dalil untuk kita senantiasa berbuat baik kepada keluarga kita, kepada istri kita, bagi kaum laki-laki di masa hidupnya, ya, karena Allah menyatakan apa, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan baik, ya, mempergauli, berbicara dengan mereka, ya, begitu juga melakukan mereka, memperlakukan mereka sebagaimana istri yang senantiasa menjadi libasul lakum, pakaian untuk kalian, dan mereka juga pakaian untuk kita, ya. Begitu juga setelah wafatnya kita terus menyambung, ya, teman-teman daripada istri kita. Kita tahu istri kita adalah istri yang baik, istri yang salihah, yang senantiasa taat kepada kita, maka kita terus berbuat baik kepadanya di masa hidupnya. Begitu juga setelah Allah subhanahu wa ta'ala cabut dirinya, ya, Allah cabut dirinya sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terus menyambung kepada fulanah dan fulanah untuk terus mengingat kebaikan daripada Khadijah, diberikan hadiah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, khairukum khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya, wa ana khairukum li ahli, dan aku, kata Rasulullah, adalah yang terbaik untuk keluargaku. Insyaallah azan atau ya na'am azan dulu, sudah masuk waktu isya. Setelah azan kita dengarkan setoran para talabah. Na'am, tafadhalu. Siapa saja yang akan setor, angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Taib. Sebelah sana semua. Baik, bismillah. Fadhal Arman. An Suhail. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Barakallahu fiik. Tafadhal. Selanjutnya, Syam. Bishawkin. Uridat alayya a'mal an al-adha anna al-adha yumatu 'an at-tariq نعم جزاك الله خير تفضل bishawkin fit tariqi faqala la umitanna la umitanna هذا الشوكة أن يحيى بن عقيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسن وسيئها حسنها وسيئها في محاسن أعمالها أن الأذى نعم جزاك الله خير tadi siapa terakhir tadi تفضل Naam, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Naktafi bihadzal qadar. Nukmil al-baqiyah fi darsin lahik biiznillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.